Main pandang-pandangan, main lirik-lirik. Kalau sudah jatuh cinta, dijadikan saja. Main pandang-pandangan, main lirik-lirik. Kalau sudah jatuh cinta, dijadikan saja. Zaman sekarang semua cepat, siapa duluan dia yang mendapat. Main pandang-pandangan, main lirik-lirik. Kalau sudah jatuh cinta, dijadikan saja. Yang mendapat. Main pandang-pandangan, main lirik-lirik. Kalau sudah jatuh cinta, dijadikan saja.